ma'an, maf'ulun bih, air yang diturunkan. Fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah turunkan air bukan hal yang sia-sia, melainkan Allah Ta'ala akan, atau air itu akan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan bihi, ha di sini kembali ke mana? Ma, masyaallah. Allah Ta'ala mengeluarkan dengan sebab, ba di sini sebabiyah, dengan sebab air itu yang turun, minas thamarat, dari buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tiga hal ini, yaitu menjadikan bumi sebagai firasy, satu, atau empat hal, yaitu menjadikan bumi sebagai firasy, menjadikan langit sebagai bina, menurunkan air dari langit, memberikan rizki berupa buah-buahan. Kalau sudah tahu begitu, dan pasti kamu tahu itu, la taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu manapun. Andad jamak dari nid, dan dalam usul fiqih andada di sini tanpa alif lam ya mutlak nakirah, tapi dia fi siyaqin nahi, yaitu dalam konteks pelarangan, berarti umum, yaitu apapun itu janganlah kalian sedikit pun menjadikan untuk Allah sekutu. Jangan berbuat syirik. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan semuanya ini. Qala al-mufassirun, rabbukumul ladzi ja'ala lakumul ardha bisata. Rabb kalianlah alladzi ja'ala lakumul ardha bisata, yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu dengan sebagai hamparan, litashula hayatukum 'alayha. Litashula hayatukum 'alayha. Lam di sini untuk agar tashula, agar mudah, sahula yashulu, agar mudah hayat kalian, hidup kalian, 'alayha. Ha di sini kembali ke mana? Al-ard itu berarti muannas ya. Was-samaa'a muhkamatal binaa. Kenapa ana nasabkan, fathahkan was-samaa'a muhkamatal binaa? Kenapa? As-samaa' maf'ulun bih. Baik. Muhkamatal binaa. Maf'ulun bi tsani. Fi'ilnya apa? Ja'ala. Berarti rabbukumul ladzi ja'ala lakum as-samaa'a muhkamatal binaa. As-samaa' itu langit, muhkamah berarti kuat. Kuat al-binaa', bangunan yang kuat. Berarti ibarat bumi itu hanyalah dasar, hamparan yang paling terendah. Dan bangunan itu adalah langit. Dan bangunan langit tiada bangunan yang seperti itu, kuat. Wa anzala al-matara minas sahab, dan menurunkan matar, hujan, minas sahab, dari langit, dari awan. Fa akhraja lakum bihi min alwani thamarati wa anwa'in nabati rizqan lakum. Maka kemudian dia mengeluarkan untuk kalian dengan matar tersebut, min alwani thamarat, dari warna-warni samarat, buah-buahan. Wa anwa'in nabat, dan beragam macam tumbuhan, sebagai apa? Rizqan lakum, rezeki buat kalian. Antum tahu buah jauzul hind atau narojil, kelapa. Tapi sekarang bagaimana kok bisa dalam kelapa itu ada air? Kok antum pikirin deh. Secara sains itu gimana? Bisa enggak dijamah oleh sains? Antum kuliah di mana? Sebelumnya kuliah di mana? Bukan di Usman. Oh, emang di Usman, di sekolah di Usman. Ada antum kuliah di mana dulu? Sains bukan? komputer. Oh, komputer enggak ngurusin gituan. Ya misalnya orang-orang biologi ya atau apa gitu. Bagaimana dari tanah bisa diserap oleh pohon itu, pohon kelapa kemudian menghasilkan air di dalam buah kelapa yang batoknya keras. Nah, itu gimana kok bisa ya? Fa akhraja lakum min alwadi tsamarat. Jadi ini fa akhraja bi min ats-tsamarati rizqan lakum. Bahkan di tempat yang gersang. Ya, di tempat yang gersang kemudian ada pohon kelapa. Ada tetap kelapa, airnya juga ada. Bahkan dengan rasa yang luar biasa. Bagaimana tuh? Secara saintifik itu gak masuk akal mungkin. Kok bisa? Dan bagaimana pohon itu bekerja seolah-olah hidup? Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan. Maka itu benar kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, tidaklah dari sesuatu itu kecuali ia bertasbih kepada Allah, cuman kalian tuh gak tahu tasbihnya mereka. Makanya kalau kita perhatikan surat misal Al-Hasyr, ya kan? Al-Hasyr, subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit-langit dan di bumi, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu satu. Juga di surat As-Saff, subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Sama. Ya, kemudian di surat Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim. Kalau misalnya begitu berarti bisa jadi benda mati yang kita lihat sekarang itu sebenarnya hakikatnya ada kehidupan, kehidupan tasbih. Yang itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya kita tahu begitu, lihat alwanu tsamarat dari kelapa warna hijau, ada yang warna agak kekuningan, wa anwa'un nabat dari ilalang, bahkan kalau misalnya kita perhatikan rumput pun bisa berbeda-beda macam. Dan semua itu sebagai rezeki buat kalian. Nah, kita memang gak makan rumput. Tapi kan kambing makan rumput. Kalau gak ada rumput, kambing juga susah nanti gimana. Masa makan daun pisang terus, habis semuanya nanti daun pisang. Kita makan kambing. Terus kemudian kita saling memakan satu sama lain setelah itu. Nah, tahu begitu dengan Masya Allah rezeki yang Allah berikan kepada manusia sebagai khalifahnya ard. Fala taj'alu lillahi nudhara'a fil ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah nudhara, wazannya wazan fu'ala, jama'nya nadhir. Nadhir itu ya semacam mathil, syabih, nid, yaitu yang sebanding. Jangan kalian adakan sekutu yang sebanding fil ibadah, dalam urusan ibadah. Berarti sebenarnya kerjaan kita tuh ngapain sih di dunia? Ibadah aja gitu. Kerja pun ibadah, antum mencari ilmu ibadah. Nah, itu tugas. Wa antum ta'lamuna tafarrudahu bil khalqi wa rizqi. Dan kalian ta'lamun, mengetahui tafarrudahu, kesendirian. Di sini kesendirian maksudnya keesaan Allah bil khalqi war rizqi, dari segi penciptaan, perbuatan menciptakan dan rizqi. Jadi so, kalau misalnya kita tahu ini, tenang sebenarnya. Allah Ta'ala menciptakan bumi, langit. Syuf, kalau misalnya kita minta sesuatu, apa yang antum harapkan kepada Allah? Apa permintaan antum? Doa sapu jagat gimana maksudnya? Ada tak sapu jagat gitu? Sapu bumi. Apa itu doa sapu jagat? Hmm. Fil akhirati hasanah. Doa pamungkas untuk doa. Udah doa semuanya lah, mencakup semua hal baik ya. Tapi misalnya antum ada hal duniawi yang antum inginkan, misalnya apa, misalnya antum ingin punya rumah antum sekarang masih kontrak atau udah punya? Alhamdulillah, ya udah pengen punya tanah lebih dan rumah lebih. Misalnya mau punya 500 meter lah. Sekarang 1000. Sekarang udah 1000. Enggak, mau tambahan lagi, tambahan. Enggak, tambahan buat-buat. Buat-buat ngontrakin orang. Bikin duit kos-kosan gitu kan. Misalnya. Tapi Masya Allah sekarang masih putus asa, gak punya, gak mungkin nih. Ya. Tapi kalau misalnya kita pikir, kalau misalnya kita lihat ayat ini, Ja'ala lakumul ardo firasha. Allah Ta'ala menciptakan ard. Dan ada kalimat lakum. Ya. Kemudian wassama abina. Langit pun Allah ciptakan. Air Allah ciptakan. Dan semua samarat, semua buahan Allah ciptakan. Maka kalau misalnya kita perhatikan, ard dan sama itu jauh lebih besar daripada rumah 1000 meter persegi. Maka sebenarnya mudah bagi Allah. Nah, tugasnya kita apa? Kalau misalnya kita mau mengharapkan itu, la taj'alu lillahi andada wa antum taramun, ibadah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa benar-benar kepada Allah dan usaha tentu saja tawakal, ya. Dan jangan meragukan itu. Makanya ayat setelahnya ada tentang penyinggungan terhadap keraguannya orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di sini ya litasula hayatukum 'alaiha was-sama'u muhkamatul bina' wahsama'u muhkamatul bina' wa anzalal matar wa andi tafsirnya wa anzalal matara minas sahab فأخرج لكم به من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقا لكم فلا تجعلوا نظراء في العبادة وأنتم تعلمون تفرده بالخلق ورزق واستحقاقه العبودية yaitu istihqaq di sini maf'ulun bih untuk ta'lamun itu kalian mengetahui istihqaq keberhakan ya yaitu kepemilikannya yaitu berhaknya dia dari segi ubudiyah penyembahan dan ibadah. Kita semua tahu itu. Baik, silakan tafadhal Pak. Wa in kuntum fi raibin. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa bi'u shuhada'akum وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قال المفسرون وَإِنْ كُنْتُمْ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ الْمُعَانِدُونَ فِي شَكٍّ مِنَ الْقُرْآنِ الَّذِي نَزَّلْنَاهُ عَلَى عَبْدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتزعمون أنه ليس من عند الله فهاتوا سورة تماثل سورة من القرآن واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم إن كنتم صادقين في دعواكم. أحسنت. بسم الله الله تعالى berfirman وإن كنتم في ريب dan jika kalian itu في ريب tenggelam di dalam ريب ريب itulah syak. Raib adalah syak. Dan ada apa bedanya syak dengan raib? Syak itu umum. Syak itu biasanya enggak negatif. Raib itu ada sisi negatifnya. Keraguan yang bersifat negatif. Ya. Kadang ada keraguan yang bersifat normal. Taradud atau syak namanya. Ini keraguan yang normal. Tapi kalau misalnya sudah dikatakan raib, maka ini keraguan yang mutlak dia pasti memiliki negativitas atau kedustaan. Ya, wa in kuntum fi raib. Jadi itu bedanya raib dengan syak atau taradud. Jika kalian berada di dalam keraguan yang bersifat negatif, ya fi syakin.

Dan kalaupun kalian nanti usaha melakukan itu untuk mendatangkan satu surat saja, lan taf'alu, enggak bakal bisa kalian. Masya Allah. Allah tantang dan Allah kasih tahu kalian enggak bakal bisa menjawab tantangan saya, tantangan kami. Kalau kalian enggak bisa kayak gitu, fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang neraka itu waqudnya bahan bakarnya annas wal hijarah, manusia dan batu-batuan. Berarti masyaallah, manusia adalah apa, bahan bakar neraka. Gimana tuh kalau misalnya bahan bakar kita arang misalnya, ya itu manusia di neraka kayak gitu, nanti dijadikan bahan bakar, digoreng gitu di dalam tungkunya atau apa. Alhamdulillah. Dan hijarah dan bebatuan. Para ulama mengatakan hijarah di sini, ada yang mengatakan dari hijarah, maksudnya hijarah adalah batu belerang, ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena melekatnya kuat, karena panas. Ya. Ada yang mengatakan hijarah di sini maksudnya adalah para patung. Ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam, bagaimanapun yaitu neraka yang jauh lebih buruk daripada yang kita anggap sekarang. U'iddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Kalimat u'iddat lil kafirin ini untuk menunjukkan bahwasanya neraka itu makhluk dan neraka itu sudah ada sekarang. Ya, sudah dipersiapkan. Sudah ada. Qala mufassirun, fa in ajaztum al-an, jika kalian sekarang enggak bisa melakukannya karena belum bisa. Wa sata'jizuna mustaqbalan la mahala. Sata'jizun, sa di sini akan. Ta'jizun, tidak bisa. Kalian tidak akan bisa. Mustaqbalan, in the future, gitu. Di masa yang akan datang, la mahalah. La mahalah artinya tidak bisa tidak. Jadi kalau misalnya antum bikin apa, menyuruh orang ta'allam hatta tanjah, la mahalah. Belajarlah sampai kamu, hingga kamu lulus, tidak bisa enggak, harus belajar. Jadi la mahal artinya pokoknya harus gitu. Sata'jizuna mustaqbalan la mahala, kamu enggak bakal bisa, kalian enggak bakal bisa di waktu datang, tidak enggak bakal bisa, pokoknya gitulah, enggak bakal bisa lah pokoknya gitu. Kalau misalnya gitu karena enggak bisa, maka yuk ittaqun nar, jagalah diri kalian, bentengi diri kalian dari neraka. Dengan cara apa? Bitasdiqin Nabi SAW wa ta'atillahi ta'ala. Dengan cara di sini bil iman bin Nabi SAW wa ta'atillah. Dengan beriman kepada Nabi SAW dan mentaati Allah Ta'ala. Hadhihi an-narul lati hatabuha an-nasu wal hijara. Inilah neraka yang hatabnya, kayu bakarnya, hatab itu kayu bakar, makanya wa mar'atuhu hammalatal hatab. Hammalah itu yang kerjanya itu membawa kayu bakar, ya, tapi di neraka itu nanti. Na'udzubillah. Hadhihi an-nar allati hatabuha an-nasu wal hijarah, kayu bakarnya itu, bahan bakarnya manusia dan hijar, batu-batuan. U'iddat lil kafirin billahi wa rasulihi, dipersiapkan, Allah persiapkan untuk orang-orang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya Allah Ta'ala sudah mempersiapkan untuk orang-orang beriman. Maka alhamdulillah setelah ini kengerian ini, Allah Ta'ala mengademkan kita dengan ayat wa basyiril ladzina amanu. Insyaallah pada pekan depan insyaallah kita bahas 25 insyaallah Ta'ala, ya. Tapi hanya sampai 24. Wa barakallahu fina wa fikum. Semoga Allah jadikan ini hujah untuk kita di akhirat kelak, ayat-ayat ini. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.